Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kita membaca hadis dari Ma'mar bin Abdillah. Hadis nomor berapa? Hadis dari Ma'mar bin Abdillah nomor berapa? 1307. Sudah ketemu? Baik. Dari Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: La yahtakiru illa khati'un. Rawahu Muslim. Dari Ma'mar bin Abdillah, beliau meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melakukan ihtikar maka dia telah berdosa. La yahtakiru illa khati'un. Tidak ada orang yang melakukan ihtikar kecuali dia adalah orang yang berdosa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ma'mar bin Abdillah Al-Adawi, sehingga beliau satu suku dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Bani Adi. Beliau termasuk di antara sahabat yang masuk Islam di awal dan melakukan dua kali hijrah, yaitu hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Beliau mendapatkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun hadisnya tidak banyak. Kemudian dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ihtikar. Apa itu ihtikar? Ihtikar, ihtakara yahtakiru, secara makna bahasa artinya adalah al-jam'u wal-imsak, mengumpulkan kemudian disimpan, mengumpulkan kemudian disimpan. Sedangkan secara istilah pengertian ihtikar adalah menahan makanan dengan cara tidak menjualnya dengan harapan harganya bisa naik kemudian dijual. Menahan makanan dengan harapan harganya bisa naik kemudian dijual. Sehingga ihtikar pada asalnya dia dilakukan untuk memonopoli komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut illa khati'un. Orang yang melakukan ihtikar maka dia melakukan khata'an. Khata'un, khata'a, dan isim fa'ilnya khati' artinya sengaja berdosa. Kalau akhta'a, isim fa'ilnya mukhti', artinya tidak sengaja berbuat dosa. Khata'a, sengaja berbuat salah, berarti pelakunya berdosa. Kalau akhta'a mukhti'un, tidak sengaja berbuat salah, maka pelakunya tidak berdosa. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ya Allah, jangan hukum aku ketika aku lupa atau aku berbuat akhta'a. Akhta'a artinya apa tadi? Berbuat salah tapi tidak sengaja. Allah juga berfirman, la ya'kuluhu illal khati'un. Tidak mengkonsumsi makanan yang isinya penyakit itu di dalam neraka illal khati'un, kecuali al-khati'un. Al-khati'un di sini artinya siapa? Orang yang sengaja berbuat dosa, yaitu orang-orang yang kafir. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang makan makanan di neraka kecuali al-khati'un. Maka makna khati' di sini artinya adalah al-mudznib, orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Nabi SAW menyebut orang yang melakukan ihtikar maka dia berdosa. Yang ini menunjukkan haramnya melakukan ihtikar. Karena dengan melakukan ihtikar berarti orang itu telah melakukan salah satu di antara pelanggaran, yaitu berbuat dosa. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ayyuh takarat ta'am. Makanan itu ditimbun. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makanan itu ditimbun sehingga bisa menyebabkan madarat bagi yang lain. Tayyib, selanjutnya kita akan bahas objek ihtikar. Kapan penimbunan itu disebut sebagai penimbunan yang dinilai dosa? Apa objeknya? Pertama, ulama berbeda pendapat apakah menimbun itu hanya khusus untuk makanan ataukah semua komoditas. Apakah menimbun itu hanya khusus untuk makanan ataukah berlaku untuk semua komoditas? Ada tiga pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan bahwa ihtikar atau menimbun itu haram untuk semua komoditas, baik bentuknya makanan, lauk pauk, pakaian, atau yang lainnya. Sehingga tindakan menimbun yang itu berlaku untuk semua komoditas hukumnya haram. Dan ini pendapat Imam Malik, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, dan zahir dari pendapat Ibnu Hazm, serta pendapat yang dipilih oleh As-San'ani dan As-Syaukani. Kemudian yang kedua, bahwa larangan menimbun hanya khusus untuk makanan, baik makanan manusia ataupun makanan binatang. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ini pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah. Karena itu yang tidak berupa makanan boleh ditimbun. Contohnya nimbun HP, nimbun baju, atau nimbun apa misalnya, nimbun kendaraan. Karena dia bukan bentuk makanan, maka hukumnya diperbolehkan sehingga pelakunya tidak berdosa. Dan pendapat yang kedua ini mencakup juga makanan ternak. Sehingga kalau ada orang yang nimbun makanan ternak menyebabkan ternak itu tidak memproduksi susu atau daging, maka ini juga berdosa. Kemudian pendapat yang ketiga, menimbun yang berdosa hanya berlaku untuk menimbun makanan manusia. Kalau makanan ternak, apalagi yang bukan makanan, maka menimbun tidak berdosa. Dan ini pendapat dalam mazhab Hanafi, pendapat dalam mazhab Hambali. Dan ini juga pendapat Sa'id Ibnul Musayyib, muridnya Ma'mar bin Abdullah, sahabat yang tadi kita sebutkan. Bahwa menurut mereka menimbun yang salah hanyalah menimbun untuk objek makanan manusia. Kalau selain makanan manusia hukumnya tidak masalah. Dan wallahu ta'ala alam, dari tiga pendapat ini yang paling mendekati adalah pendapat yang pertama, bahwa menimbun itu berlaku untuk semua objek, baik bentuknya makanan maupun yang bukan makanan, selama itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Selama itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Karena illah kenapa menimbun itu dilarang adalah memberikan madarat bagi masyarakat, sehingga orang mendapatkan kesulitan, kesusahan disebabkan ada ulah sebagian pedagang yang dia menimbun kebutuhan pokok mereka. Dan itu mencakup untuk semua kebutuhan. Tayyib. Terutama makanan. Karena makanan ini yang paling pokok. Makanan itu tidak bisa dibuat oleh manusia. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Sehingga ini lebih penting dibandingkan harta yang sifatnya sintetis buatan manusia. Meskipun orang di zaman sekarang karena makanan berlimpah, mereka lebih milih HP dibandingkan makanan. Ada satu kondisi di mana makanan itu lebih berharga dibandingkan HP. Baik, informasi yang saya dapatkan di Gaza, gedung-gedung itu luar biasa tinggi, gede-gede, sehingga orang kalau lewat lihat Gaza, gedungnya tinggi. Kelihatannya ini kota yang makmur. Tapi Israel memboikot makanan. Mereka ngasih sumbangan untuk bangun gedung. Jadi gedungnya dibuat bagus, tinggi-tinggi ya, meskipun tidak sebagus punya Israel ya. Yang penting kelihatan tinggi. Sehingga dari luar kelihatan makmur, tapi makanan diboikot. Gak masalah mereka punya gedung tinggi, tapi nutrisi kurang. Karena yang lebih penting adalah makanan, bukan gedung. Dalam situasi genting, situasi perang, makanan itu lebih penting dibandingkan fasilitas mobil, kendaraan, atau yang lain. Karena itulah ada dua pondasi kesejahteraan manusia. Pertama makanan, yang kedua keamanan. Dan itu sering Allah gandengkan dalam Al-Quran. Walana buluwannakum bishay'in minal khawfi wa naqsin minal amwali was samarat wa basyiris sabirin. Aku uji kalian dengan adanya rasa takut dan dikurangi buah-buahan dan dikurangi makanannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Makanya kalau makanan itu menipis, ekonomi goyang. Sehingga yang penting di sini adalah ketika orang itu memiliki bahan makanan, sehingga ketika dalam suasana yang genting, dia masih bisa bertahan hidup. Karena itu ketika bangsa Indonesia dalam kondisi krisis, objek pertama yang mengalami kenaikan adalah sembako, 9 bahan pokok. Sementara objek-objek yang sifatnya sintetis, buatan manusia, teknologi, ini masih bisa bertahan. HP, kendaraan, dan seterusnya. Makanya secara umum teknologi itu penurunan, sedangkan makanan mengalami kenaikan. Sandang, pangan, papan, atau pangan, sandang, papan, yang itu merupakan kebutuhan pokok manusia untuk hidup, ini akan selalu bertahan. Dan yang namanya makanan itu berbanding lurus dengan keamanan. Di mana ada aman, di situ ada makanan. Dan sebaliknya, kalau enggak aman, enggak ada makanan. Dan selalu seperti itu. Makanya di zaman PKI yang di mana Indonesia mengalami puncak paling tidak aman, menghadapi musuh dari dalam, mereka kekurangan makanan. Karena itulah dalam Riyadhus Shalihin, saya lupa di bab apa, Nabi SAW berdoa kepada Allah memohon jangan sampai mengalami kelaparan. Karena orang kalau sudah sampai pada tingkatan mengalami kelaparan, berarti itu hukuman yang paling berat bagi kehidupan manusia. Dan puncak krisis makanan itu terjadi ketika kapan? Terjadi ketika menjelang munculnya Dajjal dan pada waktu Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan. Kita sekarang walhamdulillah semuanya serba melimpah. Bahkan kalau lagi pas buka puasa, nggawa anak telu, sehingga satu rumah dapat 5 kotak. Itu sampai sahur masih sisa. Bahkan pagi nggak ada yang makan, akhirnya dikasihkan ayam. Betul kayak gitu Pak Didik? Anak telu kan Pak Nembok nentuk, berarti dapat 5 kotak. Padahal sing cilik ya ora mangan. Paling makan sisa. Sisane mbokne. Itu sampai pagi masih sisa. Sehingga kadang sampai sahur enggak habis, paginya enggak habis, maghrib datang lagi yang baru. Akhirnya makanan sisa menumpuk. Puasa tapi makanan maka malah melimpah. Betul enggak gitu ya? Ketika Ramadan orang lagi puasa justru makanan semakin melimpah. Dan itu anehnya tidak mengurangi nilai pendapatan manusia. Alhamdulillah ekonomi tetap seperti ini terus. Antara Ramadan dan tidak Ramadan. Ada satu artikel yang sangat bagus yang pernah ditulis oleh Profesor Muhammad. Artikel itu sempat terbit di majalah Pengusaha Muslim. Ya, saya masih ingat karena saya yang baca pertama sebelum terbit ya. Jadi beliau menyampaikan keseimbangan kesehatan ekonomi di bulan Ramadan. Jadi keseimbangan terjadi di bulan Ramadan. Demand naik. Begitu masuk Ramadan, ada enggak toko yang sepi, Pak? Antara Ramadan dan di luar Ramadan ramai mana, Pak? Ramai Ramadan. Dan bahkan big sale itu rata-rata dibuka ketika Ramadan. Diskon gede-gedean dimanapun Ramadan semakin gencar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat karena kita mayoritas muslim. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, pasar makin ramai, toko makin ramai dan seterusnya. Anehnya harganya gak naik, padahal demand naik sangat cepat dalam waktu hanya beberapa hari saja. Awal Ramadan masih biasa ya, mendekati akhir makin ramai orang waktunya iktikaf justru malah mereka belanja. Makin ramai tapi ternyata harga tetap konstan. Kalaupun ada kenaikan ya tidak terlalu signifikan dan tetap bertahan gitu ya. Karena supply bertambah. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kaum muslimin. Ketika bulan Ramadan demand naik, supply bertahan, bisa mengikuti, sehingga tidak terjadi pertambahan harga, tidak terjadi apa inflasi untuk makanan, tapi tetap bisa bertahan. Pakaian juga sama. Baik, ini contoh, bahkan banyak diskon ya, bahkan banyak diskon. Contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur perekonomian masyarakat. Secara teori ini berbahaya. Tiba-tiba belanja langsung naik pesat. Bahkan artikel tahun 2010 yang ditulis oleh Ustaz Arifin Badri yang sering kita singgung. Insinyur Juanda yang menjadi deputi BI mengumumkan untuk melayani belanjanya kaum muslimin kurang lebih selama 5 atau 6 hari atau sepekan. Menjelang Idul Fitri sampai pasca Idul Fitri, BI menggelontorkan duit senilai ratusan triliun. Langsung bank-bank itu disuntiki semua. Karena orang lagi rasmani, ATM pada diambili, uang-uang pada diambili untuk belanja. Tapi tidak terjadi inflasi, padahal duit banjir. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur rezeki hambanya. Makanya wallahu alam, Anda mungkin bisa tanya ke mereka yang pintar dari sisi teori ekonomi dalam masalah ini. Di posisi duit banjir, demand gede, supply bisa mengimbangi tapi ya. tapi tidak terjadi kenaikan harga. Itulah keajaiban Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mengatur rezeki hambanya. Padahal itu secara teori ini bisa berbahaya. Seharusnya inflasi itu selalu terjadi ketika bulan Ramadan, namun realitanya tidak. Tayyib. Kemudian di sini dalam masalah ihtikar, menimbun barang, ini dilarang oleh syariat karena salah satu di antara alasannya adalah ini penyebab terbesar terjadinya inflasi. Akhirnya barang itu menjadi naik disebabkan ulah salah satu pedagang. Dan kalau ini terjadi, maka boleh dilakukan apa? Boleh dilakukan titik-titik. Pemerintah boleh melakukan titik-titik. Jawaban A, pemilu. B, coblosan. C, penurunan harga. Jawabannya yang mana? Penurunan harga. Penurunan harga namanya apa kemarin? Namanya apa kemarin penurunan harga? Penetapan harga, ngasih HET itu loh. HET namanya apa? Masih ingat? Masih ingat enggak? Penetapan HET namanya apa? TAS. Baik. Enggak masalah ya, kita enggak belajar karena sibuk membaca Quran ya. Makanya ketika ditanya sudah lupa. Lagi sibuk membaca Quran Pak Ustaz ya. Jadi pelajaran tidak diulang. Nah, ketika terjadi kenaikan disebabkan ulah nakal pedagang, maka boleh dilakukan atas air, penurunan harga. Lalu pemerintah membuat HET, head untuk minyak sekian, head untuk telur sekian, untuk tepung sekian. Wallahu a'lam. Selanjutnya, untuk hasil pertanian milik sendiri atau produsen, jika kita sebagai produsen lalu kita simpan sementara hasil yang kita produksi, apakah ini termasuk ihtikar ataukah bukan? Contoh ya, ada orang panen beras, setelah panen pas ketika itu waktunya banjir beras, dia dapat info pemerintah baru saja impor, akhirnya panen berasnya ditahan. Wah, kalau kayak gini ya, ya sudah rata dolse. Ini termasuk ihtikar ataukah bukan? Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan ini bukan termasuk ihtikar karena ini adalah hak pribadinya, milik dia dari awal, dia bukan dari hasil beli ya, tapi milik dia dari awal. Karena salah satu di antara syarat menimbun yang dilarang adalah hasil kulaan. Jadi secara sengaja dia dominasi barang-barang milik warga, dibeli semuanya, setelah semuanya terkumpul ditahan. Ditahan akhirnya sepi di pasaran, kemudian dilepas ketika banyak orang yang membutuhkan. Tapi kalau dia hasil sendiri, bukan dari hasil kulaan, dia produksi sendiri atau dia bertani lalu dapat, kemudian ditahan dan tidak langsung dilepas, apakah ini termasuk menimbun yang dilarang? Pendapat pertama mengatakan tidak, ini bukan termasuk menimbun yang dilarang. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ini termasuk menimbun yang dilarang. Dan ini pendapat sebagian Hanafiyah. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah melihat sisi madarat di masyarakat. Jika masyarakat mendapatkan madarat disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang ini, maka tindakan ini termasuk menimbun yang dilarang. Namun jika masyarakat tidak mendapatkan madarat, sehingga kalaupun jumlah bahan makanan atau beras itu menurun, tidak mempengaruhi harga di masyarakat, maka ini tidak termasuk menimbun yang dilarang. Kembali kepada apakah ini bisa merepotkan masyarakat ataukah tidak. Kita tidak tahu ya. Tahun 99, 98, 99 harga minyak itu kan naik dan langka, betul ya? Anda mengalami Pak? Ya, yang mengalami berarti wis tua ya. Sehingga untuk bisa cari, untuk bisa dapat minyak itu harus cari minyak bantuan pemerintah. Turun di sana langsung dikejar. Dulu yang enggak ngefek beras, karena beras dari petani, kalau minyak kan dari perusahaan. Sehingga harga minyak naik dan kalaupun ada itu pun langka. Termasuk BBM juga pernah langka. Nah, kalau sudah langka salah satu seperti ini akan terjadi kenaikan dan bisa jadi itu ulah sebagian orang. Karena itu yang bisa kita lakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan silahkan diambil sebutuhnya dan jangan nyimpan, jangan nimbun. Wallahu a'lam. Tayyib. Pertanyaan sudah banyak? Yang kemarin? Sisa kemarin. Itu sisa yang kemarin. Lima. Lima. Tayyib. Hadis berikutnya cukup panjang terkait masalah al-musarrah dan penipuan dalam jual beli. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, karena kalau kita baca butuh banyak waktu ya, sementara waktu kita terbatas. Tayyib. Kita insyaallah akan membaca beberapa pertanyaan yang sudah tertimbun pekan kemarin agar tidak termasuk menimbun pertanyaan. Baik. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk pada pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah hukum tidak mencatat semua transaksi jual beli untuk mengurangi jumlah pajak? Pertanyaannya adalah apa hukum mencatat transaksi jual beli dan bagaimana hukum tidak mencatatnya? Kalau hukum mencatat transaksi jual beli, ulama sepakat anjuran dan tidak wajib. Sementara perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu wal yaktub bainakum katibum bil adl, dan seterusnya. Ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah, ayat berapa itu? 200 berapa? Baik, yang penting hafal ayatnya meskipun enggak hafal nomornya ya. Anda sudah hafal ayatnya tapi enggak hafal ayat nomor berapa. Di ayat terpanjang ini Allah mengajarkan kalau utang piutang catat. Kalau jual beli enggak tunai catat. Kalau jual beli enggak ada saksi catat. Sehingga Allah ajarkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang kita lakukan. Nah, yang seperti ini perintah wajib atau keanjuran? Barulah mengatakan ulama sepakat anjuran. Ulama sepakat anjuran. Karena terdapat banyak dalil di mana transaksi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mereka lakukan tanpa dicatat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melakukan transaksi tanpa dicatat. Terlebih ketika itu yang namanya nyatat susah. Cari kertas susah, tinta susah. Sehingga kebanyakan orang di masa silam itu lebih banyak mengandalkan hafalan. Belajar lebih banyak mengandalkan hafalan. Mendengarkan khutbah lebih banyak mendengarkan hafalan dibandingkan mencatat. Ketemu buku itu barang yang sangat berharga. Sehingga orang kalau punya buku itu dia memiliki sesuatu yang sangat berharga di masa silam. Kalau sekarang buku gratis banyak ya. Yang kedua, kalau kita punya warung, kemudian otomatis harus bayar pajak PPN untuk setiap transaksi. Bolehkah tidak semua transaksi dicatat dalam rangka untuk mengurangi pajak? Yang pertama, jika warung ini sudah mengumumkan kepada para pelanggan bahwa harga sudah termasuk PPN 10%, misalnya ditempel ya, di dinding atau di nota atau di mejanya ada pengumuman harga, di situ kan ada menu, terus ada harga masing-masing menu, di bawahnya ada catatan kecil bintang, harga sudah termasuk PPN 10%. Berarti ketika konsumen bayar, 10% itu adalah uang pajak dari konsumen yang dititipkan ke penjual. Itu uang wadiah, titip. Konsumen titip kepada penjual sebagaimana yang tertuang dalam harga, bayar melalui penjual, serahkan ke Dirjen Pajak. Kalau penjualnya tidak melaporkan sesuai real yang ada, berarti dia mengambil hak orang lain. Dan itu ya perbuatan dosa. Bahkan dia mengambil harta orang lain. Sehingga semuanya wajib sesuai dengan SOP agar tersalurkan ke tempat yang benar. Masalah apakah nanti Dirjen Pajak menggunakannya untuk secara bijak atau tidak, itu urusan sana ya. Tapi Anda cuma punya kewajiban setelah PPN itu dikasihkan oleh konsumen, maka ketika konsumen sudah ngasih, berarti itu titipan dari konsumen untuk diserahkan ke Dirjen Pajak. Yang kedua, jika warung tidak mencantumkan nilai PPN, sehingga cuma di situ disebutkan menu ini harganya ini dan tidak ada informasi tentang PPN, maka apakah warung ini boleh untuk mencantumkan sebagian akad atau sebagian transaksi dan tidak mencatat sebagian transaksi? Jawabannya boleh, itu haknya warung. Kalau gede dicatat, yang kecil-kecil cuma satuan kecil-kecil nggak dicatat, bayar sudah selesai. Sehingga tidak ada dalam pembukuan. Tidak ada dalam pembukuan. Ada yang dicetak struknya, ada yang struknya pakai tangan, sehingga tidak ada dalam pembukuan. Ketika dilakukan audit ya, buktinya enggak ada, karena ini tidak dicatat dalam pembukuan di komputer. Maka kalau seperti ini yang terjadi, ini berarti melaporkan sebagian dan tidak melaporkan sebagian dari harta. Apa hukumnya? Boleh. Karena ini bukan termasuk berdusta. Dipahami ya? Apakah setiap transaksi harus lapor? Lapor Pak, saya mau transaksi. Siap, laporan diterima. Tidak harus ada lapor. Sehingga boleh lapor, boleh tidak. Karena bukan syarat transaksi harus dilaporkan. Ada jutaan transaksi di negara kita yang tidak dilaporkan, dan pemerintah juga gak ngobris, terlalu kecil nilainya, sehingga transaksi itu tanpa PPN. Tanpa PPN, contohnya apa? Ya, jualan cenil ya, gatot, ya, cilok, jualan getuk di pasar, itu ada PPN-nya gak Pak? Dia lapor gak ke pemerintah? Enggak, kuitansinya aja gak ada. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya kita bacakan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya apakah THR itu hukumnya boleh atau tidak? Kemudian kalau beras itu masuk kategori 6 benda ribawi, kalau di Arab itu ada kurma sama gandum, dan kalau di negara kita bahan pokoknya beras. Selain itu bolehkah jual beras sama garam dengan cara dihitung? Nah, di sini ada yang semisal pertanyaannya Ustaz, apakah beras termasuk barang ribawi? Jika beras barang ribawi, apakah diperbolehkan hutang beras? Nah, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. THR boleh atau tidak? Turahan hari raya. Nggih. THR. Oh, tunjangan, bukan turahan ya. Tunjangan hari raya itu boleh atau tidak? Tunjangan hari raya itu berarti bonus dari perusahaan untuk karyawannya. Sehingga bonus ini boleh enggak diterima? Boleh. Kenapa kok boleh, Pak? Lah, mana sisi larangannya? Perusahaan ngasih hadiah, kita mau menerima enggak? Mau, silahkan. Bahkan PNS dikasih dua kali. Pertama THR, yang kedua gaji 13. Sehingga kalau Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Jumlah bilangan dalam ketetapan Allah itu ada 12 bulan. Di negara kita jumlah bilangan dalam satu tahun ada 13 bulan. Itulah kalender Indonesia ya. Sehingga kalau dalam satu tahun Islam atau Al-Quran menyebutkan ada 12 bulan, dalam satu tahun di negara kita ada 13 bulan. Nah, boleh gak itu diambil? Kalau sifatnya hanya sebatas bonus, silakan diambil, itu boleh dan itu haknya mereka yang mendapatkan. Kemudian yang kedua, terkait beras. Beras itu kan benda ribawi. Jawabannya betul. Dan ini kalau kita mengambil pendapat Malikiyah dan juga pendapat Hambali atau Syafi'iyah, bahwa setiap bahan makanan yang ditimbang maka dia benda ribawi. Termasuk juga bahan makanan yang bisa disimpan menurut Malikiyah juga benda ribawi. Berarti beras memenuhi semua kriteria itu. Maka beras benda ribawi. Terus boleh enggak utang beras? Apa hukum utang uang? Utang uang boleh enggak? Boleh. Loh kok boleh, Pak? Itu kan benda ribawi. Lah apa yang salah dengan utang? Utang uang boleh, utang beras juga boleh, utang kurma boleh, utang emas boleh, semuanya boleh. Tapi harus mengembalikan dengan yang sama. Harus mengembalikan dengan yang sama. Loh, terus katanya benda ribawi. Benda ribawi itu berlaku dalam transaksi jual beli, bukan utang piutang. Apa bedanya jual beli dan utang piutang? Apa bedanya transaksi uang dan utang uang? Dulu sudah pernah kita sampaikan ya, waktu membahas GoPay, OVO, itu kan kita membedakan mana transaksi sharf. Sharf itu apa, Pak? Transaksi sharf itu apa? Tukar menukar uang dengan uang. Mana yang menjadi transaksi sharf, mana yang menjadi transaksi qard, utang piutang? Bedanya apa? Eh? Apa bedanya antara sharf dan qard? Bedanya kalau sharf, transaksi tukar menukar uang dengan uang, itu dua arah. Satu ngasih, satunya juga ngasih. Itu sharf. Tapi kalau qard, satu arah, satu ngasih. Sudah selesai. Yang ini enggak ngasih. Sehingga kalau qard pindah milik enggak? Pindah milik. Ini saya utangi kamu 1 juta. Sudah jadi milik dia. Arep monggo mangan monggo, kamu pakai untuk jajan silahkan, nggo bangun rumah silahkan. Pokoknya saya kasih sudah selesai. Tapi nanti harus bayar yang sama. Kalau sharf, si A ngasih, saya ngasih, sehingga kita sama-sama ngasih, maka ada tabadul. Ada tabadul, saling interaksi. Yang satu memberi, yang satu juga memberi. Itu sharf. Nah, sharf di sini syaratnya wajib tunai, tidak boleh ada kelebihan. Jika di situ ada kelebihan atau penundaan, maka jadinya riba nasiah atau riba fadl. Baik. Namun ini hanya berlaku untuk yang satu kelompok. Jika beda kelompok, bebas, enggak ada aturan. Apa hukum jual beli beras secara kredit? Boleh. Kok bisa, Pak? Kan itu benda ribawi. Beras benda ribawi, uang benda ribawi. Karena dia beda kan? Kelompok. Beras kelompok makanan, uang kelompok. Kelompok apa? Alat tukar. Sehingga ketika itu dilakukan, enggak ada aturan. Maka jual beli beras secara kredit boleh, tunai juga boleh, harganya bebas, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Pada kasus tidak boleh memisahkan anak yang belum balig dengan ibunya, bagaimanakah dengan Rasulullah yang dipisahkan sejak kecil untuk disusui orang lain, dan juga anak yang belum balig sudah dipondokkan? Yang terjadi pada kasus istirdo, bayi disusukan ke orang lain, itu hak hadonah, bukan hak kepemilikan, dan nanti akan balik lagi. Kalau budak, ibunya dimiliki si A, bayinya dimiliki si B, pisah jauh, bisa gak ketemu? Ini pemiliknya sudah beda, ya terserah, terserah A dan B. Sehingga kembali kepada kebijakan A dan B. Kalau hadona, menyusukan anak ke orang lain atau merawatkan anak ke orang lain, itu jasa. Jasa untuk merawatkan. Ya sama dengan kita, tolong anakku dimong, aku tak mangkat kantor. Tolong anak saya dijaga, dirawat, saya mau berangkat kantor. Wah, ini memisahkan antara ibu dan anak. Lepas anaknya dijak neng kantor, ya. Ngintili mbok nih, misalnya. Ya kalau kayak gini, nanti akan ganggu aktivitas dia. Terus gimana, Pak? Ya silakan, boleh saja. Tapi ini kan sifatnya sementara. Istirdo itu sifatnya sementara. Nah, di masa silam, sementara istirdo itu lama, bisa diukuran tahun atau diukuran bulan. Dan itu menjadi tradisi di masa silam. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga kualitas berbahasanya si anak. Jadi kalau di masa silam bahasa kota itu lebih rentan tercampur dengan orang lain karena banyak pendatang. Ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada yang dari daerah-daerah yang lain. Akhirnya Arabnya Arab campur. Nah, maka kebiasaan masyarakat di situ, taruh anakmu di kampung, di pedesaan. Orang-orang Badui, yang pelosok, Badui itu artinya pelosok ya. Sehingga nanti mereka fokus merawat anak dan bahasanya akan lebih fasih, karena bahasanya belum terkontaminasi. Di samping itu semuanya masih alami, masih sejuk ya. Sedangkan di Mekah sudah ribet, banyak orang beleduke oke. Ya karena orang-orang, kalau orang datang kan jadinya debunya banyak. Padahal Mekah enggak ada pepohonan. Mekah itu sejak masa silam memang enggak bisa ditanduri dari dulu. Nah sekarang kok bisa, Pak? Nah, itu banyak selang-selangnya. Kalau Madinah bisa ditanduri. Kebiasaan orang di masa silam seperti itu. Tapi tidak semuanya. Itu tradisi masyarakat di Mekah. Kalau di Madinah juga ada tradisi seperti ini. Tapi ke Yahudi. Ada suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus berpihak kepada Bani Quraidah. Suku Khazraj berpihak kepada Bani Nadir. Nah, mereka menganggap Yahudi itu lebih berkah dibandingkan orang Madinah, orang Yathrib. Karena di tengah Yahudi banyak, banyak rahib, banyak Tuhan, banyak apa? Rahibnya, banyak ahli ibadahnya, banyak pendeta. Mereka punya Alkitab. Akhirnya anaknya ditaruh di sana. Biar dirawat di situ. Nanti setelah gede diambil. Agar mendapatkan pengaruh dari Yahudi. Ya sama dengan kalau kita misalnya anaknya terlahir di kota, enggak ada pondok pesantren. Ayo dibawa ke kampung saja. Di situ ada pondok pesantren biar nanti bisa ikut belajar. Terus nanti setelah agak gede balik lagi. Ini hak hadonah. Dan ini diperbolehkan, tidak termasuk memisahkan antara anak dan orang tua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kembali kita angkat pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh air zam-zam dicampur dengan air biasa? Misalnya air zam-zam 1 liter dicampur dengan 1 galon. Apakah air yang sudah kita campur bisa dikatakan dengan minum air zam-zam berdoa sesuai dengan niat kita? Karena air zam-zam mahal. Silakan Ustaz. Ini zam-zam oplosan ya. Kalau bolehnya boleh, karena zam-zam air yang suci dan halal, air biasa juga suci dan halal. Sehingga halal campur halal, boleh enggak? Kita masak itu kayak gitu Pak ya. Bawang, brambang, ketumbar, merica campur dari siji ya, kayak godong, apa campur diubek-ubek, diulek-ulek jadi satu, jadilah bakwan. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Ada berapa unsur dalam bakwan? Ada banyak unsur. Ada berapa unsur dalam rawon? Ada banyak unsur. Dalam tongseng ada banyak unsur. Tapi semuanya halal dan mubah. Cuman masalah khasiatnya, terus khasiatnya gimana? Wallahu a'lam ya. Yang jelas air satu galon itu tidak akan berubah jadi zam-zam gara-gara dicampuri zam-zam. Baik. Tapi bisa menurunkan kualitas. Bisa menurunkan kualitas. Nah, ada teori seperti ini ya. Wong apik karo wong elek nek dicampur itu sing apik dadi rada elek, sing elek rada apik. Itu menurunkan kualitasnya. Ibarat air dan minyak. Dia tidak bisa gabung. Karena masalah apa itu? Viskositas, ya. Tapi kalau dipaksa untuk dicampur, terjadi emulsi. Ketika dicampur, minyaknya rusak, airnya rusak. Gitu ya. Sehingga minyaknya dipakai goreng rusak, airnya dipakai adus ya rusak. Pelikat kabeh. Maka terkadang ada yang dia tidak boleh dicampur. Biarkan sesuai dengan sifat aslinya. Karena kalau dicampur malah merusak kedua-duanya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita angkat kembali pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Assalamualaikum. Kalau ada seseorang membeli atau menyewa barang lalu memberi uang muka lalu dibatalkan, apakah uang mukanya dikembalikan atau menjadi milik yang punya barang? Syukran. Kemudian yang kedua, assalamualaikum Ustaz, apa boleh kita membeli ketika harga murah kemudian kita jual ketika harganya sudah naik dan tidak menimbulkan kelangkaan barang ketika kita menahan barang tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menerima DP kemudian transaksinya enggak jadi, apakah DP dikembalikan? Maka pertanyaannya adalah siapa yang membatalkan? Penjual ataukah pembeli? Jika yang membatalkan adalah pembeli, maka DP boleh hangus. Misalnya ya, HP harga 3 juta. Terus enggak jadi beli, sudah DP 500. Pak, saya enggak jadi beli, ya sudah, berarti DP bisa hangus. Tapi kalau yang membatalkan penjual, wajib dikembalikan karena itu haknya pembeli. Bahkan penjual bisa jadi, atau pembeli ketika penjual membatalkan, bisa jadi dia enggak mau dan berhak untuk enggak mau. Pak, saya enggak jadi jual ya Pak. Nah, saya sudah bayar DP. Ya, tapi ini saya enggak jadi jual, enggak bisa. Pokoknya saya sudah bayar DP. Harus ada barang itu. Itu haknya pembeli. Kenapa? Karena dia kalau sudah beli berarti pindah hak milik. Sehingga kalau yang bersangkutan enggak mau untuk membeli, untuk menjual, maka pembeli juga berhak untuk menolak. Pokoknya saya akan tetap beli. Saya sudah bayar DP. Wis tak enten-enteni. Dan one prestasi seperti ini boleh mendapatkan penalti. Ya kalau kayak gitu, kembalikan DP plus kamu saya kasih penalti. Karena dia melakukan pelanggaran. Sebagaimana ketika pembeli membatalkan DP bisa hangus, Ketika penjual membatalkan juga bisa dikenakan penalti. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Bolehkah kita membeli bolehkah kita membeli ketika membeli harga murah, ya? Kemudian kita jual. Selama tidak menimbulkan madharat di tengah masyarakat. Misalnya pas musim seperti ini kenaikan kelas sapi murah. Sapi murah. Terus Anda beli. Nah, dari petani-petani mendekati Idul Adha mahal. Terus jual. Selesai hari tasyrik langsung turun drastis. Murah lagi. Begitu, Pak. Selesai hari tasyrik langsung murah. Maka seperti ini diperbolehkan karena Anda paling belinya kan 1-2 dan itu tidak mempengaruhi kondisi di lapangan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, kita bacakan kembali yang berada di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kepemimpinan, apakah bisa kita selalu dengan meminta maaf dan berjabat tangan bisa menghilangkan kezaliman yang mungkin sengaja atau tidak sengaja dilakukan? Ini pertanyaan mungkin tidak nyambung, Ustaz. Minta maaf. Berkaitan dengan kepemimpinan, apakah bisa kita selalu dengan meminta maaf dan berjabat tangan bisa menghilangkan kezaliman yang mungkin sengaja atau tidak sengaja? Waalaikumsalam warahmatullah. Jika orang jadi pemimpin, ya, terus dia berbuat dolim, ya, meminta maaf dan berjabat apakah tangan. Cukup apakah cukup dengan minta maaf? Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kalau dengan sengaja mendolimi dengan sengaja, apakah bisa minta maaf? Ya, semuanya bisa minta maaf. Cuman masalahnya yang didolimi memaafkan atau tidak? Dan yang didolimi berhak tidak memaafkan jika dia tidak mendapatkan kompensasi yang seimbang. Misal kedolimannya tingkat 10, terus dia minta maaf dikasih ganti rugi. Ganti ruginya cuma 5. Berarti kan masih rugi, ya. Nah, ketika di posisi masih rugi dan dia tidak memaafkan, berhak. Loh, saya dirugikan 10, kok kamu baru enggak ganti 5? Ya sudah, kalau begitu saya tidak mau. Anda harus nambah. Kalau enggak, saya enggak maafkan. Boleh. Tapi kalau sudah dikasih yang setimpal, tetap enggak mau memaafkan, nah itu yang dosa yang tidak mau memaafkan. Yang dosa yang tidak mau memaafkan. Wallahu a'lam. Baik, baterainya habis ya. Baik, pertanyaan berikutnya kita bacakan. Bagaimana hukumnya memberikan kupon atas suatu produk jika konsumen mengumpulkan kupon tersebut hingga bilangan tertentu dapat jatah gratis satu produk tersebut? Seperti mengumpulkan 5 kupon maka gratis 1. Mengumpulkan kupon untuk bisa mendapatkan gratis barang tertentu hukumnya diperbolehkan. Misalnya nanti kalau belanja sekian dapat kupon atau dapat bintang 1. Kalau sudah sampai 5 bintang nanti dapat mangkok Pirex misalnya. Ini boleh atau tidak? Insyaallah boleh, enggak apa-apa, ya. Sah-sah saja. Karena ini sifatnya hadiah dan hadiah itu boleh bersyarat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kembali set pertanyaannya. Apakah jika kita memiliki tanah untuk investasi wajib dikeluarkan zakat mal? Tanah untuk investasi, jika pendapat umumnya para jumhur ulama mengatakan tanah itu enggak ada zakatnya, ya. Sehingga kalau orang beli tanah maka tidak perlu dizakati. Meskipun tujuannya dalam rangka untuk nyimpen. Jadi daripada duit ini saya biarkan jadi duit, nilainya turun, maka saya buat utuh dengan cara membeli tanah, dibiarkan saja. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan di situ ada zakatnya. Misalnya begini, orang punya duit 500 juta. Lalu dari duit 500 juta ini dia belikan tanah, sebidang tanah, terus dia biarkan. Dengan maksud nanti kalau saya butuh ya saya jual. Karena kalau saya biarkan dalam bentuk duit, maka uang saya akan mengalami penurunan, inflasi. Ini hukumnya sebagian ulama mengatakan kena zakat. Karena itu aslinya duit tapi dalam bentuk tanah. Sehingga kena zakat 2,5% kali 500 juta. Dan ini pendapatnya Asy-Syaikh Dr. Sa'ad Al-Khathlan. Beliau salah satu anggota Hay'ah Kibar Ulama Saudi. Meskipun saya tidak mengetahui pendapat ulama yang lain yang semisal, dan secara umum pada asalnya ini enggak ada zakatnya karena tidak ada zakat tanah. Dan wallahu a'lam, yang lebih mendekati tidak dizakati. Kenapa tidak dizakati? Beda antara tanah dan duit. Meskipun tanah itu perwujudan duit. Karena kalau duit itu liquid, orang mau ngambil kapanpun gampang. Kalau tanah liquid enggak? Tak potong sebagian, tak dol saidik. Mas, tak irisna tanah setengah meter, Mas ya. Aku njaluk duit 2 yuto. Bisa kayak gitu? Enggak bisa. Sehingga ketika dia mau butuh tanah ini, butuh duit terus dijual, segera laku enggak? Enggak, belum tentu. Bisa jadi waktunya masih lama, prosesnya panjang, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan uang yang sifatnya liquid. Karena itu yang lebih tepat tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya tentang dropshipper mengiklan dengan Facebook ADS dengan biaya, tetapi harga bebas dinaikkan dari produksi si pemilik barang dan sama sekali belum melihat barang. Apakah dibolehkan, Ustaz? Dengan apa tadi? Harga produksi. Facebook Ads dia kan pakai dengan FB biaya. Ads, terus? Dengan biaya, tetapi harga bebas dinaikkan dari produksi si pemilik barang dan sama sekali belum melihat barang. Berarti ini ada berapa pihak ini ya? Saya pahami ini dua pihak ya. Pemilik barang atau produsen, si A sebagai mediator, penjualnya, marketing. Nah, si A iklan di FB Ads, padahal dia belum pernah lihat barang, juga tidak memiliki barang. Boleh enggak dia iklan di FB Ads, atau intinya iklan gitu ya, sementara dia belum melihat barang atau belum memiliki barang? Kalau posisi dia hanya sebagai wakil, boleh. Dengan syarat dia hanya sebagai wakil. Dia sebagai wakil dari pihak pemilik barang untuk menjual barangnya, silahkan. Berarti dia bantu iklan. Yang kedua, kalau dia bukan wakil tapi trader ya, nanti dia akan kulak dulu baru jual. Kak, iklan sebelum punya barang boleh, tapi tidak boleh akad. Anda menawarkan barang yang tidak Anda punya, boleh, tapi tidak boleh akad. Kenapa boleh menawarkan? Sebatas menawarkan silakan. Tapi kalau akad, enggak boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Di kantor, suami tiap bulan mengadakan arisan. Yang dapat arisan bertugas menyediakan snack di bulan selanjutnya, walaupun snack tersebut ada uang konsumsinya sendiri, tidak tercampur dengan uang arisan. Apakah riba muamalah tersebut? snack dari arisan dan sudah disediakan uangnya khusus untuk snack. Bagi siapa yang dapat arisan, maka nanti harus menyediakan snack dengan uang snack ya, uang khusus untuk snack. Yang zahir intinya begini, arisan itu kan utang piutang. Selama input output sama, selesai. Selama yang distorkan dengan yang diterima sama, maka hukumnya boleh. Itu kata kuncinya. Sehingga kalau di situ ada selisih, dilarang. Nah, dengan solusi ini atau dengan kaidah ini, kemudian solusinya bagaimana kalau ada makan-makan? Berarti makan-makan jangan mencampuri uang arisan. Dengan cara mengambil sebagian itu enggak boleh. Karena berarti nanti yang diterima beda. Maka yang paling tepat adalah biarkan arisan itu sesuai dengan nominalnya, sedangkan makan-makan pakai uang yang lain. Dan masalah yang menyediakan si A si B secara bergantian, hukumnya tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaannya di luar tema sedikit Ustaz. Bagaimanakah menyikapi tetangga yang tidak suka dengan salaf, bahkan tetangga tersebut sampai menggunakan kekerasan dan selalu mencela kesalahan keluarga saya? Mohon solusinya Ustaz. Menggunakan kekerasan ya? Iya. Baik. Anda nanti tanya kepada polsek setempat. Kalau ada orang yang mukul saya gimana Pak? Boleh dilaporkan? Nah, ketika tetangga Anda mencela, misalnya Anda sudah apa, merasa ini tidak bisa dibiarkan, Anda celah dengan celaan yang sama, dia gak terima, mukul, biarkan saja mukul, biarkan. Nah, ketika Anda kena pukulan, bisa dilaporkan. Bisa dilaporkan. Ada teman saya, dia punya kontrakan, kemudian dikontrakkan ke si A. Kontrakan habis, orang ini gak mau pindah. Pokoknya nanti-nanti sukanya mengolor-ngolor. Akhirnya terjadilah pokoknya tegang-tegangan. Terus dia tanya polisi, ini caranya gimana biar saya menang? Nanti biarkan saja kamu dipukul. Kalau kamu sudah dipukul, laporkan, selesai. Kena ciduk orang itu. Sehingga jangan balas dengan kekerasan. Biarkan saja dia yang keras. Begitu kena pukul, nanti dia yang akan kena masalah dengan aparat. Kecuali kalau dia nyogok aparat. Kalau dia nyogok juga rugi ya, karena harus bayar ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Facebook. Apabila punya banyak sapi, apa perlu dizakat Ustaz? Silakan. Sapi 30 ekor. Sapi 30 ekor. Jadi orang yang punya sapi 30 ekor dan selama 1 tahun tidak kurang dari itu, ada haulnya ya, maka nanti kena kewajiban zakat. Di Indonesia jarang yang punya sapi 30 ekor. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir, cukup panjang, bisa dibacakan Ustaz. Ringkasnya saja. Ini transaksi 31 tahun yang lalu. Penjual dan pembeli telah meninggal dunia. Penjual telah menerima duit 50% dari harga dan pembeli janji 3 bulan akan dilunasi. 31 tahun kemudian penjual dan pembeli meninggal dunia. Masing-masing ahli waris menggugat. Apakah uang muka bisa dianggap hangus dan tidak melanjutkan transaksi? Baik. Pembeli minta transaksi dilanjutkan, keluarga penjual tidak mau melanjutkan. Yang pertama coba dicari, adakah surat bukti transaksi? Misalnya kuitansi, atau AJP? Ada. Kalau ada berarti sudah akad. Sudah akad tapi tidak lunas. Nah, kalau sudah akad berarti mengikat, tidak bisa dibatalkan sepihak. Yang bisa adalah sisa nilainya menjadi utang. Sisa nilainya menjadi utang. Baik, kalau ini mau diselesaikan secara syar'i, yang saya pahami, wallahu a'lam, karena sudah akad, berarti terjadi perpindahan hak milik. 50% uang yang sudah dibayarkan milik penjual. Barang milik pembeli, sisa 50%. Nah, 50% ini berapa? Misal, dulu waktu akad harganya 50 juta. Berarti baru dibayar 25 juta. Kurang 25 juta. Objek ini sekarang 31 tahun berikutnya 500 juta. Objeknya menjadi 500 juta. Sudah? Berarti kurang nilainya bukan 25 juta. Itu merugikan pemilik barang. Tapi yang kurang adalah 250 juta. Loh, kok bisa kayak gitu, Pak? Dia dikonversi kekurangannya. Yang sudah selesai dianggap selesai, yang belum selesai kekurangannya itu dikonversi. Konversinya karena ini telah terjadi hyperinflasi, maka menggunakan standar harga di masa sekarang. Lahan ini sekarang berapa? Kalau dulu Bapak belinya 50 juta, baru dibayar 25, 31 tahun yang lalu. Nah, sekarang harganya sudah 500 juta. Kalau Anda bayar 25 juta, ini marakno nangis koncone. Enggak boleh. Sehingga yang bisa dilakukan adalah sisanya yang 25 juta itu dikonversi ke sekarang. Oh, 500 juta 50%-nya berarti 250. Kalau pihak penjual ridho, maka silakan dibayarkan 250. Wallahu a'lam, itu yang saya pahami. Dan kalau misalnya mau naik ke atas, ya berarti pakai undang-undang yang berlaku di negara kita. Ini kembali kepada keputusan hakim, dan keputusan hakim itu punya daya paksa, yarfa'ul khilaf, yang menghilangkan sengketa. Sehingga kalau sudah jadi keputusan hakim, ya sudah selesai, itu yang diikuti. Nah, saya tidak paham untuk itu, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk KUHP yang berlaku di negara kita. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan untuk pekan depan kita libur ya. Sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Dan nanti untuk masuk kembali nunggu pengumuman dari panitia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.